Bagaimana caranya kita membayar utang? Ya bayar aja. Kalau orangnya sudah tidak tahu kemana, tanya Google. Dengan siapa membayarnya Pak Ustadz? Atau dilupakan aja. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Asep. Mohon maaf Kang Asep, inilah yang sudah punya ikatan sedunia. Abdul Somad belum ada persatuannya, Asep udah ada. Dari Pondok Sabilul Mutadin, mengenai perbedaan Al-Ghais dengan Al-Matar. Apa beda Ghais dengan Matar? Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki Arab Badui. Halakatil amwal. Ya Rasulullah, ternak-ternak saya di kampung sudah mati, kering kerontang. Kebun saya juga mati. Tolong doa supaya turun hujan. Nabi tidak mengatakan amtir. Tidak digunakan kata matar. Tapi digunakan kata ghais. Aghisna, aghisna, aghisna. Turunkan hujan, turunkan hujan, turunkan hujan. Kapan penggunaan matar? Fasa'a matarul munzarin, seburuk-buruk air yang turun sebagai azab. Amtir alaina hijaratan, turunkanlah hujan kepada kami batu. Jadi dari dua penggunaan tadi, kalau ghais itu untuk hujan sebagai rahmat, kalau matar itu biasanya digunakan untuk sebagai laknat. Mudah-mudahan yang turun kepada kita hujan rahmat, bukan hujan laknat. Pertanyaan anak pesantren tuh ya begini, berkualitas, bergizi dia. Bagaimana dengan agama selain Islam yang awalnya tidak percaya pada Tuhan Esa, tapi ketika hendak meninggal mereka mengucapkan syahadat atau percaya adanya Tuhan, dan Tuhan itu Esa? Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, malaikal maut, di keningnya tertulis La ilaha illallah. Supaya apa? Supaya semua orang yang tidak bertauhid, pada saat dia mati, pas ngelihat kening malaikal maut, dia baca La dan tidak perlu menggerakkan mulut. Kalau nyebut Bang Haji, tetap menggerakkan mulut, bolot. Tapi kalau menyebut La ilaha illallah, gak perlu menggerakkan mulut, La ilaha. Kenapa? Karena saat sakratul maut itu berat. Maka ditulis, saking inginnya Allah, wala tamutunna illa wa antum, jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Makanya ketika sholat kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal, saya ingin mati muslim. Tapi kenapa kalau mati muslim, kenapa orang muslim itu mesti bersyahadat disaksikan orang ramai di masjid? Supaya jenazahnya bisa diurus, fardu kifayah, dimandikan, dikapankan, disolatkan, dikuburkan. Kenapa di? Karena nggak bisa mandi sendiri. Nah, kan dikapankan, dimandikan, disolatkan. Bapak ibu semuanya selesai sholat Jumat ini jangan pulang. Kita tunggu ada yang mau syahadat masuk Islam. Saudaraku, sesungguhnya yang bersaksi ini adalah semua yang hadir. Gunanya untuk apa? Kalau tiba-tiba dia mati, jenazahnya jangan diurus keluarganya, tapi diurus umat Islam. Kalau sudah masuk Islam, jangan cuma dikasih kain sarung, tapi dimasukkan dalam mu'alab center, supaya dikontrol ibadahnya. Saya kalau mensyahadatkan orang, saya nanya, ini yang bertanggung jawab nemanin dia ngaji siapa? Jangan sampai dia rusak akidah. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tapi seandainya dia bersyahadat menjelang matinya itu, maka insya Allah dia husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ustaz, gimana supaya kita husnul khatimah? Istiqomah. Gimana supaya kita istiqomah? Berjamaah. Apa nama jamaahnya? MPP. Setelah berjamaah, insya Allah istiqomah. Kalau sudah istiqomah, pasti husnul khatimah. Apa nama jamaahnya? Sabilul Muhtadin. Apa nama jamaahnya? Biker subuhan. Zuhur enggak sholat, oh salah. Assalamualaikum WRWB warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah SWT, Subhanahu wa ta'ala. Selalu memberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya hingga akhir hayat. Amin. Saya ingin tanya, sekarang zamannya sosial media. Saya sering kali melihat video ceramah, tausiah, kajian berbagai ustadz, termasuk video ustadz. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapat. Ini mau nanya apa curhat? Tapi ayah saya pernah berkata kalau belajar itu ada gurunya. Loh. Kalau nonton ceramah Ustaz Abdul Somad, Abdul Somad itu ada apa enggak ada? Ada kan? Saya yakin yang hadir malam ini ingin memastikan bahwa Abdul Somad itu ada di alam nyata. Jangan ngaji orangnya enggak ada. Ustaz Adi Hidayat itu ada? Ada. Gus Baha itu ada? Ada. Buya Yahya itu ada? Ada. Ngajilah yang orangnya ada. Upin Ipin ada? Saya belum ketemu. Tapi ayah saya pernah bilang, katanya belajar agama itu harus ada gurunya, harus bersanad untuk dipertanggungjawabkan kelak. Kalau kata gurunya, saya ijazahkan kitab yang saya kaji ini kepada kamu semua, maka walaupun melalui YouTube, ijazahnya diterima. Maka kita bilang qabiltu. Ajaztukum jami'a marwiyati wa mu'allafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua ilmu-ilmu yang selama ini ku ajarkan, semua kitab-kitab yang kutulis, semua ceramah-ceramah, tausiah-tausiah, zikir-zikir, hadis-hadis, ijazah ammah. Jawabannya qabiltu. Aku terima. Bagaimana hukumnya atau pendapat ustaz tentang hal tersebut? Iya, mesti berguru. Gurunya mesti ada dan gurunya mesti ahlus sunnah wal jamaah. Jangan berguru kepada Syiah, jangan berguru kepada Khawarij, jangan berguru kepada Murji'ah, jangan berguru kepada sekuler, jangan berguru kepada liberal, jangan berguru kepada agnostik, jangan berguru kepada ateis. Tiga, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, fikihnya bermazhab. Kita di Indonesia mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Bertasawuf, berakhlak sunni, bukan falsafi seperti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Para habaib kita, dari Habib Umar bin Hafiz yang ada sekarang, sampailah kepada para habaib-habaib kita yang ada di Indonesia ini. Tiga, akidahnya Asy'ari, sunni. Fikihnya Syafi'i. Tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Satu lagi Pak Ustaz. Ya. Saya ada orang yang memiliki hobi olahraga pencak silat. Doakan saya semoga hobi saya bisa bermanfaat bagi agama. Bagus. Coba kalau Ustaz Abdul Somad pencak silat, mana berani bazar-bazar ngejek? Patah-patah ginjalnya. Bernilai ibadah di mata Allah. Doakan saya juga semoga saya bisa tembus pelatnas dan juara nasional serta internasional. Di akhir majelis kita doakan semuanya. Mudah-mudahan semuanya yang kesulitan-kesulitan dimudahkan Allah. Yang belum ketemu jodoh ditemukan dengan jodoh yang soleh-solehah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah mati dalam keadaan husnul khatimah. Nanti di akhir majelis kita berdoa semua. Ini kertasnya lebar, pertanyaannya dikit. Bagaimana caranya kita membayar utang? Ya bayar aja. Kalau orangnya sudah tidak tahu kemana, tanya Google. Dengan siapa membayarnya Pak Ustadz? Atau dilupakan aja? Pertama cari ahli warisnya. Ahli warisnya sudah tidak ada satu pun ditemui. Pertama hitung berapa utangnya. Utangnya 100 ribu, tahun berapa? Tahun 80. 100 ribu tahun 80-an itu emasnya berapa gram? 1 gram. Berarti bayarnya tahun 2022 bukan 100 ribu, tapi pakai 1 gram emas. Karena yang stabil itu adalah emas. Makanya nikah maharnya pakai emas. Kalau pakai mukena gak stabil, lapuk. Bagi yang belum nikah, yang udah apa boleh buat, terima aja lah mukena itu. Kalau tahun 80 1 gram emas, bayarnya di tahun 2022 juga 1 gram. 1 gram emas sekarang 1.100.000 atau berapa gitu. Tapi karena kita udah lama kenal, ya udah 1 juta aja. Bayar 1 juta, serahkan ke lembaga yang dinikmati umat, bukan dinikmati personal. Serahkan ke lembaga yang dinikmati umat. Di mana itu lembaga yang dinikmati umat? Pondok Pesantren Sabilul Muhtadin. Nah ini yang ragu mau bayar kemana? Nah selesai ini sebelum setan datang, alladzi waswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas, segera temui Habib Jamal Al-Amudi aserahkan. Inilah dia beberapa keping uang emas. Berapa semuanya? Ya sekitar 3 ton lah. Insyaallah berdiri masjid insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu caranya bayar utang. Jangan sampai mati belum bayar utang, maka dia terkatung-katung tapi enggak ada roh. Roh, apa nama istilah roh? Gentayangan. Roh gentayangan dalam Islam enggak ada, guys. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan nanti mana tahu ada orang di Pandeglang kerasukan setelah Abdul Somad meninggal di Riau. Oh, dipanggil sama Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Saya Ustaz Abdul Somad. Itu bukan roh saya. Roh sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu siapa? Itu adalah jin qarin. Karena setiap manusia yang lahir itu didampingi oleh jin qarin. Jinnya ikut makan dengan dia. Itulah maka baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Jinnya enggak ikut. Itulah maka masuk WC Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dia enggak ikut. Itulah makanya sebelum jalan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Jinnya enggak ikut. Itulah makanya sebelum tidur bismika Allahumma ahya wa amut supaya enggak ikut. Itulah makanya sebelum hubungan kelamin dibaca doa. Jangan supaya dia ikut berkontribusi 25%. Nah, kitanya mati, jin qarinnya enggak mati. Dan dia ikut dulu perjalanan-perjalanan dakwah Abdul Somad itu. Ketika ditanya, kalau memang betul kamu Abdul Somad, di manakah kamu pada malam 18-19 Agustus? Saya sedang berada bersama MPP di majlis pesantren Sabilul Muhtadin. Ini Ustaz Abdul Somad. Bukan, kalau orang berilmu dia tahu. Ini adalah jin qarin yang belum mati. Orangnya sudah mati, tapi dia tetap hidup. Nah, mudah-mudahan kita dijaga dari gangguan-gangguan ini insyaallah. Amin ya Allah. Ala hadzihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasy